Memang harus ku akui karisma di dirimu banyak yang mendapatkan cintamu. Dan aku cemburu kekasihku terlalu, ku cemburu katakan ku simpan rasa cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati cinta yang tulus ini. Sanggupkah aku hadapi kenyataan di untukku, namun ku cemburu.